yang mengerah memaksaku menghentikan semua. Ku hentikan kegilaan hidup denganmu jiwa ini tersinggung. Aku mencintai engkau begitu besar tak terbanding. Saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik. Namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari. Aku harus meninggalkan semua cinta ini, dan bila nanti bertemu dia, ku mohonkan kembalikanlah kami, satukanlah lagi di surgamu, ya mengalahkan kilau cintaku. Bahagiaku melihatmu mampu tersenyum kalahkan getir. Namun bila saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua.